Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa bi sunnati al-maghrib sunnatan. Dalam sunnah rawatib maghrib ada dua sunnah. Ihdahuma annahu la yufsalu bainaha wa bain al-maghribi bi kalamin. Yang pertama, sunnah yang pertama adalah tidak dipisah antara keduanya dengan salat maghrib dengan ucapan manusia. Dengan obrolan. Qala Ahmad rahimahullah fi riwayat al-Maimuni wal-Marwazi istahabu alla yakuna qabla rak'ataini bil maghrib ila yusalliyahuma kalamun. Kata beliau, disunahkan agar tidak ada sebelum pelaksanaan dua rakaat ba'da maghrib itu sampai selesainya kalam, perbincangan. Wal Hasan bin Muhammad raitu Ahmad jadi bin Hanbal rahimahullah idza sallama min salatil maghrib qama wa lam yatakallam walam yarka' fil masjid qabla an yadkhula ad-dar. Aku melihat Imam Ahmad jika beliau salam dari salat maghrib, beliau berdiri dan tidak bicara. Beliau tidak salat di masjid, ya sebelum masuk rumah, artinya beliau salatnya di rumah. Qala Abu Hafs wajhu qaulu maqhul, apa sisi pendalilan yang menjadikan dalil tentang masalah ini? Qaul maqhul qala Rasulullah sallam man shalla raka'ataini ba'da maghrib qabla an yatakallama, barang siapa yang salat dua rakaat ba'da maghrib sebelum bicara, rufi'at salatuhu fi al-yin. Tetapi maqhul tabi'in, sehingga riwayatnya dari Rasul mursal, hadis dhaif. Wa li'annahu yattasilu naflu bil fardi intaha kalamu rahimahullahu ta'ala. Yang pertama ini dasarnya hadis dhaif. Wa sunnah thaniyah antufa'la fil wujud fil bait. Ini yang sabit, disunahkan ba'diyah maghrib itu di rumah dilakukannya. Wa qad rawana Sa'i wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Ka'ab bin Ujrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Bani Abdul Hasyal fasabil maghrib. Nabi datang ke masjid Bani Abdul Hasyal salat maghrib di sana. Falamma qada salatahum ra'ahum sabbihuna ba'daha. Ketika selesai mereka menyelesaikan salat maghrib mereka, Rasul melihat mereka yusabihun, maksudnya yusallun nafilah, tasbih maksudnya salat sunnah. Rasul melihat mereka salat sunnah iya ba'da maghrib di masjid. Faqala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi salatul wujud, ini ya salat ba'da maghrib itu salatnya rumah, salat di rumah. Tapi yang seperti ini hadisnya dhaif. Rawi Ibn Majah disebutkan Rasulullah Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ya. Bisa nadi Ishaq bin Ka'am. Rawi Ibn Majah min hadis Rafi bin Hudij bin Hudij qala fihi irka'u hatta raqatain fi ru'yatikum. Lakukanlah dua rakaat ini, dua rakaat ba'da maghrib di rumah-rumah kalian. Sama tapi cukup hadis Umar yang sudah kita baca. Hafidhu min Rasulillah Sallam asrakaat, di antara adalah dua rakaat pada maghrib di baiti. Itu cukup. Sunnah badiyah di rumah hadis Ibnu Umar. Qala wal maqsud an hadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lu 'amati sunan wa tatawwu' fi baitihi. Ya, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan mayoritas salat-salat sunnah dan tatawwu' di rumahnya. Sebagaimana dalam hadis sahih an Ibnu Umar, hafidhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam asraka'atin raka'ataini qabla dhuhur raka'ataini ba'daha raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. Ini cukup ini. Raka'ataini ba'da isya fi baitihi raka'ataini qabla salati subhi. Nah, jadi dua sunnah kata Ibnu Qayyim terkait dengan badiah. Yang pertama tidak diselingi dengan obrolan, tetapi hadisnya dhaif yang sanadnya. Yang kedua disunnahkan di rumah. Abu Sa'id Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti arba'an qabla dhuhri. Rasulullah salat di rumahku 4 rakaat qabla dhuhur. Kemudian rujuk fa yusalli binnas, kemudian keluar untuk mengimami manusia. Kemudian dhuhur fa yusalli rakaatain, kemudian selesai salat mengimami manusia masuk lagi salat 2 rakaat di rumah. Qala wa kana yusalli binnas maghrib. Dan beliau salat mengimami manusia salat maghrib, sampai dahulu boleh masuk pada salat rakaatain juga satu rakaat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau salat binasir isya, salat mengimami manusia salat isya, sampai dahulu baiti, kemudian masuk ke rumahku pada salat rakaatain. Ya, salatnya sah ratibah di rumah. Qala wa kadzalika al-mahfud anhu fi sunnatil fajr. Demikian juga yang terjaga, riwayat yang terjaga dari Rasulullah SAW yang sahih tentang sunnah qabla subuh. Ini makanya salih habib baitihi, dilakukan juga di rumahnya. Kemakadat Hafsah, ya, wabi sahihain, Hamdi Umar, anna Rasulullah SAW kan yusalli rak'ataini ba'da jum'ah bi baitihi. Rasulullah SAW salat dua rakaat berjumah di rumahnya. Wasaya tilkalam ala dikri sunnatul jumah badaha wassalah qablaha. Kata beliau akan datang tentang penjelasan sunnah salat Jumat, ya, ba'diyah, dan masalah salat qabliyah nanti. Ini dikri haji pi jumah insyaAllah, ketika beliau menjelaskan tentang masalah bimbingan Rasul dalam salat Jumat insyaAllah. Wa huwa muwafiqun liqawli ta'ala alaikumussalam salam ayuhan nas shallu fi buyutikum, ya, fa inna afdhal salatil mar'i fi baitihi la maktubah. Ya, manusia, salatlah di rumah kalian salat sunnah, karena salat seseorang yang paling afdal itu di rumahnya, kecuali salat maktubah. Salat yang paling afdal bagi seseorang di rumahnya kecuali salat yang wajib. Wa kana hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunan wa tatawu fil bait illa li aridin. Sehingga bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi melakukan salat-salat sunnah, salat tatawu di rumah kecuali li aridin, karena sebab yang sifatnya insidental. Sebab tertentu. Kama an hadyahu kana fi al-fardhi fil masjid. Sebagaimana juga bimbingan Rasulullah melakukan salat fardu di masjid. Illa di aridin, kejadian ada sesuatu yang seperti insidental min safarin, karena safar atau marad sakit atau garihi mimma yamna'uhu min masjid, yang menghalangi beliau dari masjid. Sampai sini dulu yang terkait dengan masalah qabliyah subuh, nanti kita baca insyaallah.